Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Allahümme salli ve sellim. Mübarek ala seyyidina Muhammedin amma ba'du. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan nikmatnya kita kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sudah sampai di fasal mandi sunnah. Kita mulai teman-teman yang dirahmati Allah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayni amin ya rabbal alamin. Faslun fasal wal aghsalul masnunatu sab'ata asyara ghuslan. Al aghsalu al masnunah, yaitu mandi yang sunnah, mandi yang hukumnya sunnah, mandi yang disunnahkan oleh syariat, itu hukumnya sab'ata asyara, itu jumlahnya sab'ata asyara ghuslan, ada 17 mandi. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, mandi sunnah ada 17, sedangkan mandi wajib 1. Ini juga bisa mandi wajib 1, tapi sebabnya 6 gitu ya. Jadi juga bisa dikatakan kalau mandi wajib, mandi janabah itu 6 mandi. Mandi karena sebab dia keluar air mani, mandi karena sebab dia jima, mandi karena sebab dia mati, wafat, atau 3 khusus perempuan, mandi karena sebab haid, nifas, dan melahirkan. Sedangkan mandi yang hukumnya sunnah, sab'ata asyara ghuslan, ada 17. 17 mandi. Al-jum'atu mandi jum'at, wal-idani mandi hari a'id, mandi hari a'idul fitri, idul adha. Wal istisqa'u mandi istisqa' untuk sholat istisqa' minta hujan. Wal kusufu mandi salat kusuf dan khusuf. Kusuf itu matahari, khusuf bulan, gerhana. Sebenarnya dua-duanya sama. Al kusuf boleh dikatakan sebagai gerhana bulan. Sebagaimana khusuf juga bisa disebut untuk gerhana matahari. Sholat kusuf wal khusuf, sholat gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni, yusannul ghuslu li umurin, disunnahkan mandi karena sebab, banyak sebabnya tadi 17 yang disebutkan, minha al-jum'atu, di antara sebab yang menyunnahkan mandi, al-jum'atu yaitu salat Jumat. Jadi kalau mandi wajib sebabnya ada 6, kalau mandi sunnah sebabnya ada 17. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jagat, Pak Putra, ahlan bikum. Mandi, sunnah mandi, ada banyak sebabnya, minha di antara yang menyunnahkan mandi. Di antara hal-hal yang membuat disunnahkannya mandi, al-jum'atu yaitu sholat jum'at. Nanti kita tahu nih yang menyebabkan sunnah itu sholat jum'atnya apa hari jum'atnya. Kita tahu dari mana, apa yang menyebabkan sunnah Jumatnya, apa mandi Jumat, sholat Jumat atau mandi sholat Jumat atau hari Jumatnya, kita tahu nanti ketika penjelasan ditujukan kepada siapa kesunahan ini dan apa hikmah dibalik sunnahkannya mandi Jumat. Wahtajjarahu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, tapi al-jum'atu itu idza tajarradat, kalau dia sendirian itu maksudnya memang sholat Jumat. Wahtajalahu biqaulihi sallallahu, wahtujalahu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, wahtujalahu, dan hujahnya, dalil bahwa yang namanya Jumat itu membuat kita sunnah wasallam, perkataan atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ata minkumul jum'ata falyaktasil. Man ata, siapa yang datang, yang hadir, minkum, di antara kalian, al-jum'ata, sholat jum'at, fal yaktasil, maka dia harus mandi. Gitu. Ini teksnya, ini wajib nih ya, mandi jum'at itu teksnya, teks hadisnya wajib. Man itu syarat. Fa itu jawabu syarat. man, siapa yang datang menghadiri sholat Jumat, fa, jawabannya fa, maka dia wajib mandi. Lamnya lamul amr, falyaktasil, lamul amr khafifah, karena ada lamul amr sakinah yang muharrakah, tapi kalau lamnya sakinah itu lamul amr al khafifah. Falyaktasil, maka dia wajib mandi. Mandinya ya sebagaimana mandi janabah, kan mengalirkan air ke seluruh badan. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wahtajja ba'duhum ala wujubil ghusli bihadzal hadis. Wahtajja ba'duhum, dan berdalil ba'duhum, sebahagian ulama, ala wujubil ghusli, tentang wajibnya mandi. Jadi memang sebahagian ulama kita ada yang mengatakan mandi Jumat itu hukumnya wajib. Mandi sholat Jumat itu hukumnya wajib. Wah, kalau pakai pendapat ini berapa banyak nih kita yang dosa. Tukang ojek online itu sama tukang taksi, taksi online, taksi offline itu dosa semua. Karena mereka kan Jumatan sekalian mampir. Nggak pernah mereka Jumatan mau mandi dulu gitu. Wahtajja ba'duhum ala wujubil ghusli bi hadzal hadis. Sebahagian ulama berhujjah, berdalil dengan hadis ini, ala wujubil ghusli, tentang kewajiban mandi. Wa qala, kemudian mereka mengatakan, al amru lil wujub, perintah itu membuahkan al wujub, kewajiban. Betul kaidahnya, al amru yaqtadil wujub, perintah dalam teks syariat itu berarti kewajiban. Wa qad jaa musarrahan bihi, wa qad jaa ayat al-haditsu musarrahan bi, dan hadisnya udah datang musarrahan secara eksplisit bihi, dengan kewajiban mandi itu. Dan ada siapa yang datang al-jum'ata falyaktasil, itu kan sharih banget, eksplisit banget. Wa fi musarrahan bihi fi hadithu qad jaa hadith, wa qad jaa musarrahan, dan telah dijelaskan musarrahan secara eksplisit bihi fi hadithin akhar, dengan kewajiban salat, dengan kewajiban mandi. Fi hadithin akhara walafzuhu, dalam hadis yang lain, walafzuhu, dan lafaznya ghusl. Wah, ini lebih, ini lagi nih, lebih nyantar lagi nih wajibnya nih. Walafzuhu, dan redaksinya ghuslul jum'ati, mandi sholat jum'at, wajibun, itu wajib. Ala kulli muhtalimin, bagi orang yang muhtalim, maksudnya bagi orang yang wahtujah. Saya bacanya wahtuja karena enggak ketemu failnya. Pak ini Pak Aswajanu, saya bacanya wahtuja karena enggak ketemu failnya nih. Tapi wahtuja juga sama. Wahtuja pun sama, bisa dipahami dua-duanya gitu. Cuman di catatan saya ini wahtuja. Ay uhtujja, uhtujja lahum, uhtujja dijadikan dalil lahu listihbabi ghusli al-jum'ati. Wa kata Nabi Muhammad, ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtarimin, mandi wajib, mandi salat jum'at wajib hukumnya, ala kulli muhtalimin, bagi orang yang ihtilam, bagi orang yang sudah balig, bagi orang yang, maksudnya bagi orang yang sudah wajib salat jum'at, mandi jum'atnya itu kewajiban. Ini eksplisit banget ya, sharih sekali. Wa biwujubihi qala ta'ifatun minas sarafi, dan kewajiban mandi Jumat ini, dua bibujudihi, tentang wajibnya mandi Jumat ini, qala ta'ifatun minas sarafi, dikatakan sekelompok minas sarafi, daripada orang-orang salaf. Orang salaf itu orang yang ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW wafat sampai akhir 300 Hijriah. Itu salaf. Ibn Jumaah yang mengatakan demikian. Ma ba'da hijrah, apa namanya, ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ma ba'da 300 hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hakahu an ba'di sahabati Dan Taif wa kelompok dari kalangan salaf ini haqqahu an ba'di sahabati radhiyallahu anhum, beliau meriwayatkan pendapat wajibnya mandi Jumat an ba'di sahabati, dari sebahagian sahabat Nabi radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Wa huwa qaulu dhahiriyah, dan ini eksplisitnya yang mengatakan demikian adalah qaulu dhahiriyah, pendapat mazhab Adz-Dzahiri. Betul, ini disebutkan dalam kitab Al-Muhalla Imam siapa tuh Al-Muhalla, saya lupa ya Rasulullah, Ibn Hazm Al-Andalusi dalam kitab Al-Muhalla menyebutkan demikian. Wa haqqahu Ibn Al-Munzir, Imam Ibn Munzir, Imam Ibn Munzir ini muridnya Imam Al-Bukhari, muridnya juga Imam At-Tirmidzi, masyhur ya ulama hadis sekaligus faqih Syafi'i juga. Wa haqqahu Ibn Al-Munzir, Imam Ibn Munzir meriwayatkan pendapat wajibnya mandi Jumat an Malikin, daripada Imam Malik, wal Khattabi, dan juga Khattab. Khattab itu salah satu ulama al-Malikiyah. Anhu wa anil Hasan al-Basri, dan juga daripada Hasan al-Basri. Jadi ada beberapa sahabat Nabi yang mengatakan bahwa mandi Jumat itu hukumnya wajib, dan itu menjadi pendapat yang diofisialkan oleh mazhab Adz-Dzahiri. Sekaligus ternyata Imam Ibn Al-Munzir mengungkapkan adanya pendapat wajib mandi Jumat dari Imam Malik beserta dari tabi'in Hasan Al-Basri. Wa madhhabu Syafi'i, ay wa madhhabu Syafi'i annahu sunnatun, dan madhhab Imam Asy-Syafi'i annahu sunnah, bahwasanya mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Ini pas kebetulan kita lagi hari Jumat nih. Mandi Jumat hukumnya sunnah, wabihi, dan pendapat sunnahnya mandi Jumat itu qala jumhurul ulama, itulah yang dikatakan oleh jumhurul ulama minas salaf wal khalaf, daripada ulama salaf dan juga khalaf. Ulama salaf ya 300 Hijriah sebelumnya, khalaf ya setelah itu. Maksudnya abad ketiga Hijrah. Wa huwa al-ma'rufu min madhhab Malik, dan itulah yang dikenal dari mazhabnya Imam Malik. Jadi kita Imam Taqiyuddin Al-Hisni bahwa mazhab Imam Malik punya dua pendapat, tapi yang ma'ruf ay yang masyhur dari kalangan mazhab Imam Malik bahwa Imam Malik juga mensunnahkan mandi Jumat. Artinya kesunahan mandi Jumat ini jumhur ulama empat mazhab selain Adz-Dzahiriyah. Yang enggak mesti nyebutin selain Adz-Dzahiriyah karena Adz-Dzahiriyah bukan bagian dari empat mazhab. Artinya pendapat mandi wajib, mandi Jumat itu wajib, cuman pendapat Adz-Dzahiriyah saja. Sedangkan mandi Jumat itu hukumnya sunnah, yaitulah pendapat jumhur ulama. Wa huwa al-ma'rufu min madhhabi Malikin wa ashabihi, dan itulah yang dikenal dari pandangan mazhabnya Imam Malik dan juga para sahabatnya. Wa hujjatul jumhur, dan dalil jumhur ulama, dalilnya jumhur tentang sunnahnya mandi. Kan kalau tadi dua hadis sebelumnya itu kita sudah singgung, itu hadisnya eksplisit banget ya, sore, bahwa itu sunnah mandi Jumat itu hukumnya wajib. Man ata minkumul Jum'at falyaktasil, siapa yang mandi Jum'at, siapa yang datang Jum'at mandi. Kemudian ghusrul janabati wajibun, mandi Jum'at itu wajib. Ala kulli muhtalam, itu sore banget, eksplisit banget. Kalau kita bacanya cuma hadis itu doang, kita ikut mazhab Adz-Dzahiri bahwa mandi Jumat itu hukumnya wajib. Akan tetapi jumhur itu juga mengatakan bahwa mandi Jumat hukumnya sunnah. Dalilnya apa? Wa hujjatul jumhur ahadis, dan dalilnya jumhur ulama tentang mandi Jumat hukumnya sunnah, ahadis itu hadisnya banyak. Sahih, dan kesemuanya sahih. Minha di antara hadis-hadis yang sahih tersebut qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat. Man tawadda'a, siapa yang wudu yaumal jum'ati, di hari Jumat, fabiha wa ni'mat. Fabiha wa ni'mat itu ini yang enggak bisa diartiin tekstual ya. Artinya enggak bisa diartiin harfan-harfan, ay kalimatan-kalimatan, tapi fabiha wa ni'mat itu artinya faqad asaba sunnah. Fabiha, maka begitulah sunnahnya, wa ni'mat, dan dia mendapat kemuliaan atau mendapat ganjaran sunnahnya tersebut. Jadi siapa yang wudu untuk hari Jumat, fabiha, dia telah dapat sunnahnya, dia juga mendapatkan kemuliaan tersebut. Wa man ittasala, dan siapa yang mandi, fal guslu afdol, mandi itu lebih afdol, lebih mulia, lebih baik, lebih tinggi nilainya daripada hanya sekedar wudu. Nah, hadis ini justru bertentangan dengan hadis yang sebelumnya. Kalau hadis ini justru Nabi Muhammad SAW tidak mengancam. Kan salah satu karakternya kewajiban itu kan ada perintah sekaligus ancaman bagi yang meninggalkan. Tapi di sini Nabi Muhammad memberikan tambahan reward, tambahan pahala, tambahan kemuliaan, tambahan ganjaran bagi orang yang mandi. Karakter itu tuh karakter kesunahan, adanya tambahan untuk sebuah ibadah dikerjakan itu adalah karakternya sebuah kesunahan. Artinya itu kan menjadi takhir, menjadi pilihan bagi kita yang dengar nih, sahabat-sahabat Nabi yang dengar ketika Nabi Muhammad ngomong, jadi pilihan. Ente mau wudu doang boleh, itu juga dapat kesunahannya. Ente mau mandi, wah itu lebih bagus lagi. Semestinya kalau kan wajib, jangan wudu, mandi dong harusnya, kan begitu. Itu kewajiban. Tapi hadis ini justru mengindikasikan kesunahan mandi Jumat bukan kewajibannya. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan hadisun sahih. Ini hadis yang sahih. Wa minha, dan di antara juga dalil hadis-hadis Nabi Muhammad yang dijadikan dalil oleh jumhur tentang sunnahnya mandi Jumat, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, law ittasaltum yaumal jum'ati. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, itu di bab, aduh saya lupa itu bab mana. Babul Jum'ah. Bab Jum'ah, Kitabul Jum'ah, bab Fadlu Ghusli Jum'ati. Ini hadisnya lumayan panjang. Ada cerita sebelumnya bahwa Nabi Muhammad SAW ketika itu Jum'at datang, orang-orang itu datang min amalihi, dari kerjaan mereka. Mereka kerja, kemudian dalam pekerjaannya kan berkeringat. Setelah berkeringat mereka datang Jum'atan dengan kondisi masjid yang cuma segitu-gitu. Dulu kan Masjid Nabawi kan kecil kan gitu. Itu hanya bisa menampung 100 sampai 120 orang. Kalau kita sekarang ke Nabawi, ke Masjid Nabawi, pas kita ngantri mau ke Raudhah, itu kita ngeliat tuh. Tiang-tiang dekat Raudhah itu ada tulisannya Haddu Masjid Nabi, batasan Masjid Nabi itu tiang batasan Masjid Nabi yang asli dulu gitu. Bahkan ada yang menganggap bahwa fadilah yang dikatakan 100 ribu sholat di Nabawi itu ya di situ. Kalau di belakang tuh udah bukan lagi, kan itu masjidnya Malik Fahad itu. Masjidnya Malik Fahad bukan masjidnya Nabawi. Karena Nabawi yang itu. Tapi enggak kan, pokoknya yang namanya Nabawi semuanya dapat fadilah itu. Yang penting imamnya di Nabawi kan, gitu. Imamnya tuh dekat Raudhah gitu. Itu Masjid Nabi kan kecil. Jadi kalau orang-orang datang keringetan ke Jumatan, apalagi siang dengan kondisi atap masjid yang tidak terlalu tinggi, kemudian orang ramai, itu kan ada menimbulkan raih kariha, bau aromanya enggak sedap gitu. Nabi Muhammad SAW mengatakan, lawik tasaltum yaumal jum'ah. Coba aja kalau kalian mandi gitu, kalau bahasa kitanya gitu. Seandainya kalau ente pada mandi, nah gitu tuh, seandainya ente pada mandi gitu, itu bahasanya. Dan itu kan bukan kewajiban, itu teks itu tuh hanya anjuran. Bagusnya sih besok pada mandi ya gitu. Itu bukan, kalau seandainya mandi Jumat tuh wajib, wah ini kagak pada mandi ya, lu pulang dulu, pulang, ntar Jumatan kita tunda, kan gitu. Karena Nabi Muhammad SAW tidak mungkin diam atas kemaksiatan. Kalau Nabi Muhammad membiarkan orang depan matanya tidak melaksanakan kewajiban, zalim itu Nabi Muhammad SAW. Tapi kan gak begitu. Jadi pekerjaan Nabi ini bukti bahwa kalau Nabi Muhammad kagak ngomelin, Nabi Muhammad kagak marahin, oh berarti ini bukan kewajiban. Begitu. Lalu iktasaltum yaumal jumah. Kalau aja kalian tuh mandi di hari Jumat. Wa minha, dan di antara hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan dalil tentang kesunahan mandi Jumat, hadis Utsman radhiyallahu anhu, lamma dakhala wa Umaru yakhthubu, ketika Sayyidina Utsman bin Affan masuk ke dalam masjid, wa Umar, dan Umar sedang khutbah, berarti ini zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah, wa qattarakal ghusl, dan Sayyidina Utsman bin Affan tidak mandi. meninggalkan mandi. Artinya enggak mandi datang Jumat. Dzakarahu Muslim, itu yang disebutkan oleh Imam Muslim. Tapi saya dapat nih hadis dari riwayat Imam Al-Bukhari. Kalau dalam riwayat Imam Al-Bukhari, hadis ini bukan Sayyidina Utsman nih. Imam Al-Bukhari menyebutnya rajulun minal muhajirin al-awwalin. Seseorang yang bagian daripada kelompok muhajir awal-awal. Saya enggak tahu itu maksudnya al-muhajirin awalin itu apa. Tapi disebutkan begitu teksnya, bukan Sayyidina Utsman, tapi Sayyidina, tapi orang muhajir. Ya kalau dia muhajir awalin, ya benar Utsman itu kan muhajir. Utsman bin Affan itu kan muhajirin awal-awal, betul. Jadi di dalam riwayat Imam Al-Bukhari tidak disebutkan siapanya, tapi disebutkan rajul minal muhajirin, seseorang dari kaum-kaum muhajirin. Sayyidina Umar sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sedang khutbah di atas mimbar. Kemudian datang itu orang muhajirin, atau kita sebut Sayyidina Utsman bin Affan, datang telat. Imam Sayyidina Umar sudah di mimbar. Kemudian Sayyidina Umar negur. Negurnya bukan gara-gara mandinya, tapi negurnya ayyi sa'atin hadza? Jam berapa nih gitu? Udah telat ente. Aneh udah mimbar mau beres baru datang gitu, bahasa kita begitu. Jadi Sayyidina Umar menegur Sayyidina Utsman yang baru datang dan datangnya telat. Itu juga berarti adanya kebolehan interaksi antara khatib dengan jamaah. Ataupun sebaliknya, yang penting dalam kondisi masih kemaslahatan Jumatan. Seperti khatibnya kurang rukun. Ya jangan dibiarin sampai beres sholat, pas assalamualaikum baru berdiri pengurusnya. Para jemaah yang dirahmati Allah, sholat Jumat kita nggak sah karena tadi khatib kurang rukun. Itu kan mempermalukan ustadz namanya, enggak boleh begitu. Jadi ketika masih kira-kira, makanya tuh pengurus jangan pada tidur pas khatib lagi khutbah. Pengurusnya tidur, udah beres-beres dia enggak tahu tuh bener apa enggak khatibnya gitu. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di atas mimbar, kemudian Sayyidina Utsman datang. Ketika Sayyidina Utsman datang, bahasa kita gini ya, kalau ngelihat jam ya, kalau dulu Sayyidina Umar nggak ngelihat jam, belum ada arloji dulu. Kata Sayyidina Umar, ayyi sa'atin hadza, jam berapa nih pada baru datang gitu. Kemudian kata Sayyidina Utsman bin Affan, syugil tuh, saya emang lagi sibuk dan ini udah buru-buru banget nih. Dan ini udah buru-buru banget, wa sami'tu ta'zin wa ma baqitu illa al-wudu. Saya lagi sibuk banget, pas lagi sibuk dengar azan saya langsung kesini, saya cuma wudu nggak mandi lagi kan gitu. Saya cuma wudu nggak mandi lagi, itu perkataan Sayyidina Utsman bin Affan. Saya cuma wudu kemudian datang sini saking buru-burunya, emang lagi sibuk. Fa'aqarrahu Umar, dan Sayyidina Umar nggak negur itu, artinya negurnya telatnya, bukan negur nggak mandinya. Sayyidina Umar membiarkan Sayyidina Utsman yang datang tanpa mandi ke waktu sholat Jumat. Fa'aqarrahu Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar mengiyakan, artinya membiarkan Sayyidina Utsman yang datang sholat Jumat tanpa mandi. Wa man hadharal Jum'ata, dan juga orang-orang yang hadir Jumat ketika itu, wa hum ahlul halli wal aqdi, dan di antara mereka itu ahlul halli wal aqdi. Ini ahlul halli wal aqdi ini kan ibarat yang lam takun fi ahadi sahabati radhiyallahu anhum, kan itu. Ini istilah yang dulu zaman sahabat juga belum pernah makan, ahlul halli wal aqdi. Ini kan belakangan doang. Ahlul halli wal aqdi hum usyawirul imamu ma'ahum fi amrin minal umur. Mereka adalah orang-orang yang dimusyawarahkan atau diajak musyawarah oleh amir, oleh khalifah, oleh pemimpin untuk sebuah perkara demi kemaslahatan umat. Apa ya kalau bahasa kita, pembisik presiden. Wah, bukan pembisik presiden. Ahlul halli wal aqdi ini ya apa ya, kalau sekarang sih saya nggak bilang DPR ya, cuman lebih tepatnya tuh ahlul halli wal aqdi itu staf kepresidenan gitu. Artinya dulu Sayyidina Umar menjadi khalifah kan juga sama, di depan sob depan tuh ahlul halli wal aqdi semua, orang-orangnya Sayyidina Umar, orang-orang Sayyidina Umar, artinya orang-orang yang apa namanya menjadi pembantu Sayyidina Umar di istana, di kekhalifahan gitu. Ya samalah kayak kalau presiden tuh sholat di Istiqlal, pasti kan sop pertama semuanya tuh Kapolri, Kapolda, Danjen semuanya, menteri ya kan. Sama kalau kayak apa namanya lurah dateng, wah itu kan RW pada nongkrong semua kan gitu. Pejabat kan gitu, pejabat model kita kan gitu, mau dateng pas atasannya juga dateng gitu. Kalau atasnya gak dateng ya udah. Dulu juga model mirip-mirip. Jadi Sayyidina Umar menjadi khalifah, itu orang-orang yang ada depan itu ya ahlul halli wal akdi. Ketika Sayyidina Utsman datang, dibilang, gitu, syugil tuh saya sibuk, saya buru-buru, saking buru-burunya ke sini saya nggak mandi lagi, cuma wudhu doang. Sayyidina Umarnya diem, Sayyidina Umarnya diem, kemudian juga orang-orang yang ada di depan itu, saf terdepan ahlul halli wal akdi juga diem, nggak negur. Wah, wow, Utsman belum mandi no, dosa ente, sono keluar dulu, mandi dulu. Enggak ada yang begitu tuh. Sayyidina Utsman tetap dibolehkan duduk, kemudian sholat Jumat dilaksanakan atau diteruskan. Gitu teman-teman yang dirahmati Allah. Itu menjadi dalil, menjadi bukti bahwa sholat atau mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Karena sahabat Nabi radhiyallahu anhum juga punya karakter yang sama, tidak mungkin diam atas kemaksiatan. Ketika ada Sayyidina Utsman datang atau orang muhajirin itu datang ke Masjid Nabawi telat dan dia katakan dia enggak mandi, dia cuma wudu doang, tidak ada satupun dari sahabat yang menegurnya. Juga Sayyidina Umar yang ada di atas mimbar juga tidak menegur, tidak memarahinya karena dia enggak mandi sholat Jumat. Walau kana wajiban, nah ini diterusin, walau kana wajiban, kalau seandainya mandi Jumat itu wajib, lama tarukahu, tidaklah mungkin Sayyidina Utsman meninggalkan, wala alzamahu bihil hadirun, ya, wala alzamahu, teksnya begitu, wala alzamahu, dan pastilah alzamahu akan mewajibkan bihi mandi Jumat al hadirun, orang-orang yang hadir itu pastilah akan bilang ke Sayyidina Utsman, sono pulang dulu mandi Jumat dulu gitu. Tapi kan enggak terjadi. Fa idzan, maka jika demikian yuhmalul amru, perintah yang ada pada hadis dua hadis awal yang kita sebutin itu, perintahnya yuhmal, digiring pembahasan perintah itu alal istihbab, kita pahami sebagai kesunahan. Kenapa kita pahami sebagai kesunahan? Jam'an bainal adillah, kita ngumpulin semua banyak dalil. Karena kalau kita bilang wajib itu mandi Jumat, hadis ini nih kagak kepake nih. Hadis fabiha wa ni'ma fal ghusl afdal tuh jadi gak kepake. Kalau bilang kita bilang mandi Jumat itu wajib, maka hadis yang lawit tasaltum yaumul Jumat itu gak kepake. Dan menolak atau ta'til, membatalkan satu hadis padahal dia sahih, itu sesuatu yang bagian daripada kemungkaran. Berarti kan kita menolak sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita bilang wajib, banyak hadis yang enggak kepake akhirnya. Banyak hadis yang enggak kepake. Kalau hadis enggak kepake berarti kita mengingkari sabda Nabi dan itu juga terlarang, enggak boleh. Maka sebisa mungkin jangan sampai ada hadis yang nganggur. Bahasa kita gitu. Jangan sampai ada hadis yang enggak nganggur, kita pakai semuanya. Maka kita hukumnya mandi Jumat itu hukumnya sunnah karena hadis yang tadi. Lalu perintah-perintah itu tetap kita pakai hadis yang perintah itu, cuman perintahnya kita turunin levelnya menjadi sebuah kesunahan. Artinya kita amalin semuanya gitu. Perintah itu kita turunin levelnya menjadi sebuah kesunahan. Wa yuhmalu lafzatu wajibin ala ta'kid, dan kita pahami lafzah atau lafaz kewajiban dalam hadis yang dua di awal tadi ala ta'kid sebagai kesunahan yang kuat, ta'kid yang kuat. Ay sunnahnya sunnah mu'akkad kama yuqal, sebagaimana dikatakan haqqu kawajibun alayya, hakmu, kamu punya hak itu wajib, itu harus aku lakukan untukmu. Ay muta'akid, itu sangat kuat padaku. Itu perkataan bahasa Arab. Wa kaifiyatuhu, dan teknis tata caranya kama marra, tata caranya mandi kama marra sebagaimana sudah lalu dalam pembahasan mandi janabah, mandinya teknisnya sama. Wa yadkhulu waqtuhu, artinya kalau mau tanya teknis mandi sunahnya mah gimana, sama kayak mandi janabah gitu ya. Dia niat, kemudian dia bersihkan najis, dia lumur apa namanya, guyur seluruh badan, bagian badan dengan air. Kemudian sunahnya juga sama. Ini perut lipatannya dibasuh untuk memastikan air masuk ke sela-sela tersebut. Wa yadkhulu waqtuhu, dan di wa yadkhul waqtuhu, dan masuk waktu sunnah mandi Jumat. Jadi sunnah mandi Jumat itu waktunya kapan? Biturul fajri, dengan terbitnya fajar yaumul jumat, di hari Jumat, alal madhhabi, menurut pendapat madhab. Jadi kapan kesunahan mandi Jumat bisa didapatkan? Ketika sudah terbit fajar, waktu subuh, fajar subuh. Jadi ketika datang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita langsung mandi, niatnya mandi sunnah Jumat, dapat kita kesunahannya, dapat pahala pahala sunnah Jumat, mandi Jumat. Alal madhhabi, menurut pendapat mazhab, wa fi wajhin syadzin munkarin, dan dalam pandangan syadz, yang syadz itu yang tidak benar, artinya syadz itu keluar daripada jalur. Syadz itu bahasa Indonesia nya apa yang enaknya? Kaulun syadzun, perkataan syadz, perkataan menyimpang. Wajh munkar, dan ini munkar. Qoblal fajri, bahwa mandi Jumat itu waktunya sudah ada sebelum terbit fajar. Kagasril aidi, sebagaimana mandi mandi salat id. Dan ini pendapat yang wajh syadz, pendapat yang menyimpang, pendapat yang munkar, artinya tidak benar. Jadi yang benar itu waktu mandi Jumat itu mulanya terbit fajar subuh, terbit fajar hari Jumat itu waktu subuh, itu sudah dapat kesunahan salat, kesunahan mandi Jumat. Wa yustahabbu takribuhu, akan tetapi disunnahkan takrib, mendekatkan mandi Jumat, minar rawah ilal Jum'ah, deketin itu mandi Jumat ke keberangkatan, rawah keberangkatan kita kepada sholat Jumat. Artinya kalau kita berangkat sholat Jumat jam 11.12, ya mandinya jam 11 lewat seperempat. Jadi jangan dijauh-jauhin, didekatin, itu sunnahnya didekatin. Jadi mandi Jumatnya itu didekatkan menjelang berangkat atau sesaat sebelum berangkat ke Jumat. Berangkat Jumat jam 11, jam 11.30-nya mandi. Wah, apa namanya? Li'annal maqsuda, karena maksud dan tujuan minal ghusli, minal ghusl, daripada mandi itu, qad urwa'ihatil kariha, yaitu menghilangkan aroma yang bau, aroma yang tidak sedap, allati tahduthu 'inda zahmah, yang mungkin terjadi, tahdus, yang mungkin muncul bau aroma tidak sedap itu, 'inda zahmah, ketika zahmah, ramai, ketika ramai, ketika adanya kerumunan ramai, min wasakhin, daripada orang-orang sekeliling yang mungkin bawa wasakh, bawa kotoran, ghairi atau selainnya. Jadi fungsinya mandi, hikmah mandinya itu adalah untuk menghilangkan bau tidak sedap. Artinya orang yang mandi hari Jumat ketika terbit fajar subuh, kemudian dia niat itu sholat yang berdesakan. Ketika dia sholat sholat subuh, sebelum sholat subuh dia mandi, niatnya mandi sunnah Jumat, dia dapat kesunahan Jumat. Itu ritualnya begitu. Dari sisi ritual dia dapat kesunahan, kesunahan mandi Jumat. Tapi ketika dia mandinya menjelang keberangkatan untuk sholat Jumat, dia dapat ritual ibadahnya, dia dapat juga maksud dan tujuannya. Maka ini yang lebih baik adalah mandi Jumat itu didekatkan sebelum kita berangkat sholat Jumat, karena maksudnya untuk menghilangkan raihah, aroma tidak sedap. Kalau mandinya ba'da subuh, ya udah kena keringat lagi tuh kan, udah kena keringat lagi. Wahal yustahabbu likulli ahadin, apakah disunah? Ini kena Jumat ini, mandi Jumat ini, mandi hari Jumat apa mandi sunat Jumat? Di sini jawabannya, hal yustahab, apakah disunahkan likulli ahadin, untuk semua orang, kayaumil aidi, sebagaimana hari id, amla atau tidak? As-sahih, pendapat yang sahih dari ulama Asy-Syafi'iyah, annahu innama yustahabbu liman yahdurul jum'ata, innama annahu, bahwasanya mandi Jumat, innama, innama itu adatu tahs, adatul hasr, itu teks atau kalimat yang menunjukkan adatul hasr itu bahasa Indonesia, batasan. Innama, sesungguhnya ini cuman, gitu, ini cuman disunahkan untuk liman yahdur, bagi orang yang menghadiri Jumat. Artinya mandinya itu memang mandi sunnah sholat Jumat, bukan mandi hari Jumat, tapi mandi sunnah Jumat, karena kesunahannya ditujukan kepada orang-orang yang ingin berangkat sholat Jumat. Begitu. Wasawa'un fi dhalika man tajib alaihi al-jum'ata amla, itu sama saja apakah dia wajib sholat Jumat atau enggak. Pokoknya kalau dia mau sholat Jumat, dia sunnah mandi Jumat. Artinya kan ada kemungkinan orang yang tidak wajib Jumatan, dia datang untuk Jumatan. Perempuan itu gak wajib Jumatan, tapi kalau dia ikut Jumatan kan boleh. gugur kewajiban zuhur. Dan itu yang dilakukan di banyak pesantren, termasuk pesantren kami dulu di Bogor, perempuan santriwati itu sholat Jumat bareng. Artinya untuk mempersingkat waktu begitu ya, karena kita tuh di pesantren kegiatannya padat, masjid cuma itu-itunya doang kan gitu. Kalau habis sholat Jumat dipakai lagi sholat zuhur buat perempuan, anak laki-laki kegiatannya terhambat kan gitu. Mending sekalian aja semuanya. Toh disatukan ruangannya banyak jadi bisa. Atau musafir. Musafir nggak wajib Jumat, cuma pas di jalan dia ketemu ada orang sholat Jumat, dia ikut. Nah, maka dia juga sunnah mandi Jumat walaupun dia bukan orang yang wajib Jumatan. Jadi sunnah mandi Jumat ditujukan kepada orang yang menghadiri Jumat walaupun dia tidak wajib sholat Jumat. Sawa'un fi dhalika man tajib alihi al-jum'atu amla walau ajnaba bijima'in. Kalau seandainya dia junub bijima'in dengan jim, udah mandi Jumat nih, kemudian dia junub bijima'in karena sebab dia gauli istrinya jima, au ghairihi atau sebab yang lain seperti keluar air mani, la yabtul ghusluhu, mandi Jumatnya enggak batal. Kemarin kita udah singgung ya, mandi Jumatnya itu al-janabah qad tajarradat bihi anil hadisil asghar. Dalam mazhab Asy-Syafi'i mungkin, sangat mungkin janabah itu berpisah dengan hadas kecil. Artinya orang mungkin janabah tapi hadas kecilnya masih aman begitu. Artinya dia tidak berhadas kecil tapi dia janabah. Artinya mungkin aja orang udah mandi Jumatnya habis sholat subuh, kemudian siangan jam 8 dia ngeliat bininya rumahnya cakep banget dan kan gitu. Akhirnya dia jima sama bininya, maka dia wajib mandi janabah karena dia junub. Tapi kesunahan Jumatnya udah dapat dia sebelumnya begitu. Fayaktasilu lil janabah, maka dia wajib mandi janabah karena dia junub kan enggak mungkin dia berangkat ke Jumatan sambil junub. Walau ajiza anil, ini beda lagi nih, ini masalah ini selesai di situ ya, fayaktasil janabah selesai. Walau ajiza anil gusli, ini kembali ke mandi Jumat. Walau ajiza anil gusli, kalau dia enggak bisa mandi untuk sholat Jumat li adamil ma'i, karena sebab enggak ada air. Au li kuruhin fi badanihi, atau karena sebab ada kuruh. Kuruh itu juruh. Juruh dengan kuruh dia juga, yaitu luka, koreng kalau bahasa kitanya. Dia enggak bisa mandi li adamil ma'i karena enggak ada air, au li kuruhin atau karena sebab luka koreng yang ada fi badanihi di badannya, tayamama, maka dia tayamum saja. Kalau dia tayamum wa hazal fadilata, kalaupun dia tayamum dia tetap haza, dia mendapatkan al fadilah, fadil yang sama sebagaimana orang mandi Jumat. Qala jumhurul ulama, qala jumhurul ashab, dikatakan oleh jumhur kebanyakan ashab Asy-Syafi'iyah, wa huwa sahihu, dan inilah yang sahih. Artinya kalau enggak ada air mau salat Jumat dia tayamum aja, tayamum pengganti mandi. Artinya kalau enggak ada air dia tayamum dua kali. Pertama tayamum pengganti kesunahan mandi, yang kedua tayamum untuk kebolehan salat Jumat. Walau ajiz wa huwa sahihu kiasan, dan inilah pendapat yang sahih, kiasan dianalogikan, dikiaskan ala sairil aksal sebagaimana mandi-mandi yang lain. Iza ajiz anha, kalau memang dia tidak bisa mandi sebab-sebab tertentu tadi, karena enggak ada air, waktunya sempit, air ada tapi jauh, air ada tapi ada ancaman, air ada tapi buat minum begitu, atau karena sebab luka, dingin dan sejenisnya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang di hari Senin ya. Sabtu Minggu kita libur dulu. Ya kayak orang-orang gitu, Sabtu Mingguan liburnya gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang. Teman-teman sarjana muslim, bagi para asatid, bagi para kiai, bagi para ajengan, tokoh masyarakat yang saya hormati, yang juga mengikuti kajian ini, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan saya, atau kesalahan dalam penerjemahan saya, atau juga pemahaman yang keliru dari penjelasan yang saya jelaskan, saya dengan sangat memohon untuk dikoreksi. Saya sangat senang sekali jika dikoreksi bisa melalui kolom komentar atau juga melalui WhatsApp pribadi saya dan juga Telegram. Mohon untuk dikoreksi. Ajaza, boleh ajaza. Saya pernah dengar ada orang ngomong, maksudnya ada teks Arab mengatakan ajaz, tapi yang saya dapat tuh ajiza. Ajaza juga sama. Pengetahuan saya juga sama. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Kita tutup. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.